ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita awali dengan beberapa muqaddimah. Yang pertama adalah kita ingin membahas ilmu apa yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Nah, agar apa namanya, kita memiliki persepsi yang sama. Ilmu apa yang dimaksud dalam pembahasan kita yang kemudian kita ya akan membahas melakukan safar perjalanan untuk mencari ilmu. Ilmu yang apa ini? Maka ketahuilah ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah bahwasanya ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu Alkitab was Sunnah. Ilmu Al-Qur'anul Karim dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kita maksud. Dan ketahuilah bahwasanya ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu termasuk di dalamnya safar untuk mencari ilmu, kemudian keutamaan orang-orang yang berilmu ya. Ilmu yang dimaksud di dalam nusus, dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu Kitab was Sunnah. Ilmu Al-Qur'anul Karim dan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksud. Bukan yang lain. Kita sebutkan beberapa contoh nusus dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti misalnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih wa kadzalika at-Tirmidzi rahimahullah fi sunanih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Di sini disebut ilmu. Siapa yang berjalan menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan apa? Ilmu. Kan tidak disebut ilmu apa di sini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju mana? Jannah. Akan Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Memudahkan dia jalan ya ilal jannah. Taib. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini yang dimaksud dengan ilmu itu. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seperti hadis Nabi alaihi salatu wasalam, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslimin. Ini juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, mencari ilmu. Di mana menuntut ilmu itu hukumnya fariwah, wajib. Talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fariwah, wajib atas setiap muslim. Naam, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dimaksud. Ya. Wabillahi taufiq. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak seperti ilmu syariah. Tidak seperti ilmu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ilmu-ilmu duniawi ya. Taib. Orang tidak tercela kalau tidak mempelajari itu. Ya. Artinya tidak seperti mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Saya belajar sesuai dengan yang saya butuhkan saja untuk urusan dunia saja, urusan dunia saya. Ya. Saya ingin ya tidak menggantungkan pada orang lain. Saya ingin usaha ternak ayam. Sudah, saya belajar ternak ayam saja. Bagaimana cara ternak ayam, bagaimana menetaskan telur dengan apa namanya mesin penetas telur. Setelah itu bagaimana menjaganya sampai kemudian besar, saya jual, cukup. Kemudian saya tidak belajar tentang perkambingan. Dosa enggak, Mas? Dosa enggak? Saya dosa enggak? Enggak belajar masalah kambing. Enggak dosa. Iya. Saya enggak belajar masalah persapian. Dosa enggak? Enggak dosa. Ya. Saya enggak belajar masalah pertanian. Enggak dosa juga. Ya. Baik. Jadi kita belajar ilmu duniawi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Dan kita di dunia ini sebentar. Berapa tahun sih kita di dunia? Ya, umur umat Nabi alaihi salatu wasallam itu enggak panjang. 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam yang umurnya lebih dari 70 tahun. Melebihi 70 tahun sedikit. Nah, wabillahi taufiq. 60 tahun umur kita, itu pun sudah dikurangi masa kecil kita 15 tahun sebelum balik, sisa 45 tahun. 45 tahun masih dikurangi dengan umur tidur kita. Sehari berapa jam tidur? 8 jam, sepertiga hidup untuk tidur. Ya. Ya, 45 kurangi sepertiganya berapa? Ya, taruhlah kurang 15 lah kurang lebih. Tinggal berapa? 30. 30 tahun dikurangi lagi masa macam-macam, bermain-main, sendagura, belum kemaksiatan, ya. Ke belakang mandi. Berapa menit kita mandi dan ke belakang itu sehari? Ada 1 jam enggak? Habis waktu untuk itu. Ya. Artinya ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ya. Di dunia itu seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa urusan aku dengan dunia? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaan aku dengan dunia itu kama sali raqibin, seperti seorang penunggang kuda musafir, ya. Kemudian capek di tengah jalan, ya, istawalla tahta syajarah, capek istirahat mencari tempat berteduh. Oh, itu ada pohon rindang. Istirahat sejenak karena capek. Tsumma raha wa tarakaha. Kalau sudah kira-kira cukup ya mendapatkan waktu istirahat, ya, kembali lagi ambil kudanya melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Itu dunia. Dan semuanya sepakat insyaallah kalau saya hanya belajar ilmu itu saja enggak tercela. Saya belajar ilmu perayaman saja karena ini saya yang bisa. Ya, yang penting saya bisa hidup di dunia, ya, mencari sesuatu yang halal untuk anak saya, untuk istri saya, sudah. Tapi kalau orang meninggalkan ilmu agama, saya tidak belajar baca Quran lah, ya, saya tidak hafalkan surah Al-Fatihah, saya tidak mempelajari bagaimana tata cara wudhu, saya tidak mempelajari tata cara sholat, saya tidak mempelajari tata cara mandi janabah, dosa orang ini. Ya. Sampai orang muslim enggak ngerti tata cara wudu, rugi. Ya. Rugi. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat beliau berjalan, ya. Sebagian sahabat karena mungkin tergesa-gesa berwudu, ya. Berwudu tergesa-gesa, ya, akhirnya ada sebagian mereka yang tumit-tumit kaki mereka itu tidak terkena air, masih kering, tampak kering, wudunya tidak sempurna. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat itu, Nabi alaihi salatu wasallam langsung menyampaikan ilmu dengan suara yang keras. Beliau mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumit-tumitnya itu masih kering, tidak terkena air. Wailun, celaka dia. Ya. Celaka dia. Nah, wudunya tidak sah. Nah, kalau wudunya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Artinya dari sini, satu hadis ini saja menunjukkan mempelajari ilmu wudu hukumnya apa? Boleh saja, mubah atau wajib? Wajib. Fardu ain. Fardu ain, saya sebagai suami fardu ain belajar wudu. Istri saya ya, fardu ain dia belajar wudu. Anak-anak saya wajib dia belajar wudu. Saya sebagai orang tua wajib ngecek anak-anaknya, memerintahkan mereka untuk sholat, belajar wudu, wajib orang tua itu. Jadi, ya, jangan disamakan, jangan dibandingkan antara ilmu dunia dengan ilmu apa? Agama. Iya, tidak bisa disamakan ilmu dunia dengan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib. Sehingga ketahuilah, ingat baik-baik bahwasanya semua ayat, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, yang disebutkan ilmu itu secara mutlak, ilmu begitu saja, maka ilmu yang dimaksud, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Naam. Talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, yakni ilmu agama, ilmu kitab was sunnah, hukumnya fardu ain, wajib atas setiap muslim. Naam. Juga tadi hadis yang telah kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju mada jannah. Naam. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pembahasan pertama yang perlu kita ingatkan. Ya, ilmu yang dimaksud di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian banyak keutamaannya, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dengan ilmu inilah seorang akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu inilah Al-Quran dan Sunnah, seorang akan mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu inilah seorang akan mengenal agama Islam. Ya, akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tiga perkara inilah yang akan ditanyakan di alam barzah. Tiga perkara ini, bukan perkara yang lain, tetapi di alam barzah nanti setiap manusia, apakah dia mukmin atau kafir, dia mukmin atau munafik, ketika dia masuk ke alam barzah, didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, keduanya akan menanyakan kepada ya orang ini di alam barzah tiga pertanyaan ini. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Itu yang akan ditanya. Iya. Maka dari sini juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, memang ilmu yang dimaksud itu, yang seorang akan mendapatkan kemudahan jalan menuju jannah adalah ilmu ini, ilmu kitab was sunnah. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sunnah, kita akan mengenal Allah. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah, huwallah, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ahad, zat yang esa. Naam, zatnya Esa, yang Esa dalam kesempurnaannya. Tidak ada yang apa namanya memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan sifat. Itulah makna As-Samad. As-Samad adalah zat yang mencapai puncak-puncak apa? Kesempurnaan. Al-Alim alladzi kamula ilmuhu, zat yang maha berilmu, yang maha sempurna ilmunya. As-Sami' alladzi kamula sam'uhu, zat yang maha mendengar, yang maha sempurna pendengarannya. Al-Basir, zat yang maha melihat, alladzi kamula basaruh, yang maha sempurna penglihatannya. Ya. Dan zat yang maha sempurna semua sifat-sifatnya. Sehingga hanya kepada Allah sajalah semua makhluk bergantung kepadanya. Ini makna apa? As-Samad. Dari mana kita akan tahu Allah memiliki nama Al-Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Tawwabur Rahim. Dari mana kita tahu nama-nama ini? Dari mana kita mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan ilmu apa kita akan mengenal Allah itu? Ilmu kitab wa sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah, atau ilmu duniawi kita akan mengenal Allah Jalla wa'ala? Semuanya sepakat mengatakan kita hanya bisa mengenal Allah dengan sempurna, ya, dengan ilmu agama ini. Iya, kita baca ayat kursi. Di situ disebutkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illahu, kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Al hayyu, zat yang maha hidup, yang maha sempurna hidupnya. Al qayyum, zat yang berdiri sendiri dan mengatur seluruh hambanya, tidak butuh kepada siapapun. Dan seterusnya dari ayat apa? Kursi, ditutup dengan wa huwal aliyul azim, dan dia Allah adalah al-aliyu, zat yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Al-azim, zat yang maha apa? Agung. Ya. Jadi dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita mengerti siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengerti nama-namanya, mengerti sifat-sifatnya. Iya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan kita mempelajari ilmu agama, kita akan mengerti hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengerti Islam, bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa nusalli, bagaimana kita sholat. Kaifa nasum, bagaimana kita berpuasa. Nah, bagaimana kita berzikir. Dan kita mengerti betapa banyaknya keutamaan-keutamaan ibadah ini. Dari mana kita tahu itu semuanya kalau bukan dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hanya dengan itu kita mengenal. Iya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sudah urusan gaib, enggak tahu kita kalau tidak dengan Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya. Kita berada di majelis ini menuntut ilmu di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mungkin jauh sampai ke sini, ada yang dekat hanya dengan jalan kaki, ada yang nah, semuanya berjalan ke masjid untuk mendengarkan ayat. Semuanya berjalan ke masjid untuk mendengarkan hadis. Inilah ilmu yang dimaksud, yang dengannya akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah, atau kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum ya berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, datang ke rumah Allah, ke masjid. Untuk apa mereka datang? Berkumpul. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, apa? Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, berusaha untuk memahami Al-Qur'anul Karim, tentunya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dengan ra'yu, tidak dengan akal, tidak dengan hawa nafsu. Dia duduk di masjid, berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali orang-orang tadi akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Ketenangan. Wallahi tidak ada ketenangan yang lebih dirasakan bagi orang-orang yang meyakini. Ya, apa yang Allah kabarkan ini. Duduk di masjid, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Tenang. Diberi oleh Allah ketenangan. Naam. Orang kebanyakan kalau ditanya mau cari apa, ya cari ketenangan. Saya tidak tenang hidup saya. Lu kok mau cari di mana-mana? Di masjid itu ketenangan. Ya, menuntut ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Dan orang kalau sudah diliputi rahmat Allah, dirahmati oleh Allah, segala sesuatunya mudah. Dunianya mudah, akhiratnya mudah, urusannya dimudahkan. Kenapa? Diberi rahmat oleh Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Wa haffathumul malaika, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Ini perkara yang tidak bisa dicapai oleh ilmu-ilmu dunia. Dari mana ilmu dunia mana yang bisa mengetahui ada malaikat kumpul mengerumuni? Urusannya iman. Keyakinan kepada apa yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan. Ya. Haffathumul malaika, malaikat-malaikat Allah mengerumuni orang-orang yang berada di majelis ilmu itu. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut ya mereka itu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut-nyebut itu Allah Subhanahu wa taala, disebut orang-orang yang menuntut ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang duduk untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Dengan menuntut ilmu itulah seorang akan mengerti agama ini, sebagaimana dengan menuntut ilmu pula dia akan mengerti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiga perkara ini akan dia pelajari dengan baik, dia akan memiliki keimanan biidznillah azza wajal, dan insyaallah taala ketika dia berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, ya, menanyakan tiga perkara ini, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dia akan menjawab rabbi Allah, rabb saya adalah Allah, wa dini al-islam, dan agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa billahi taufiq. Karena ilmu ini demikian berharga, taib, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu itu sangat berharga, sangat mahal, dan ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita masuk pada poin yang kedua. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Karena ilmu itu sesuatu yang mahal, ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, ya, maka orang-orang yang mengerti ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya, tidak akan menyia-nyiakan hidupnya untuk sesuatu yang tidak berharga. Ya. Dia akan berusaha, ya, menuntut ilmu agama ini, akan berusaha mencari ilmu agama ini dengan baik. Ya. Jangankan kita, ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ini. Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah kamu, mintalah engkau kepada Allah Rabbmu, rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya, berikanlah untukku ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu perkara yang sangat mahal. Sangat mahal. Dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan apa? Seisinya. Sekarang saya akan tanya. Nah, mari kita jawab bersama. Ya. Kalau ada orang bisa ya memiliki satu pulau saja dia kuasai, tentu dia sudah dikatakan sebagai orang yang sangat hebat. Nah, iya atau tidak? Pulau Jawa dia miliki semua. Masya Allah. Ada enggak, Mas? Ada enggak? Coba pikir-pikir dulu, ada enggak yang punya pulau Jawa? Semua punya dia, perusahaan punya dia, semuanya, ya kan? Sak sungai-sungai ini kabeh punya dia, ya, kemudian sak empang-empangnya semuanya punya dia, ya, tambak-tambak punya dia, warung-warung semuanya punya dia, di mana setiap warung berhenti dia tinggal makan aja, orang punya dia. Ada yang seperti itu. Hah? Showroom-showroom mobil punya dia, tinggal masuk aja ambil mobil. Enggak ada yang seperti itu. Enggak usah dunia dan seisinya. Pulau Jawa saja ada atau tidak yang menguasai itu? Jawabannya enggak ada. Ya. Dan kalau ada orang yang berusaha menguasai itu, umur yang dia miliki selama 60 tahun itu yang sudah dikurangi tadi dengan sekian banyak umur-umur yang lain yang digunakan untuk tidur dan seterusnya, tidak mungkin untuk dia ya habiskan waktu untuk menguasai itu. Kalaupun dia berusaha akan capek. Dia berusaha akan penuh dengan kesusahan. Kalau dia sudah memilikinya, mikir lagi nanti kalau saya mati, ya, terus bagaimana? Siapa yang akan mewarisinya? Ya, tidak lama kemudian mati, selesai. Pindah kepada ahli waris. Itu baru harta yang ada di dunia ini, sebagian dunia. Ternyata, 2 rakaat qabliyah subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan apa? Si isinya. 2 rakaat qabliyah. Nah, 2 rakaat qabliyah subuh. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama ini ya adalah ilmu yang agung yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Naam. Sehingga kita dapatkan ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mengerti bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Kita dapatkan mereka memiliki semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Ya. Kalau kita ingin melihat sejarah, yang pertama kali mengajarkan untuk semangat, semangat untuk mengajarkan ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk meminta tambahan ilmu, semangat untuk menyebarkan ilmu, yang pertama adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau yang paling mengerti tentang mahalnya ilmu. Beliau yang paling mengerti tentang mahalnya ilmu. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yakni para sahabat. Mereka yang paling mengerti tentang mahalnya ilmu itu. Maka kita dapatkan mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam ilmu, mencari ilmu, menghafalkan ilmu, menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan para ulama sesudahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling mengerti tentang ilmu itu, betapa mahalnya, betapa tingginya, dan tidak bisa dibandingkan dengan apa tadi? Dunia dan seisinya. Sebagian ilmu agama tadi, sebagian ilmu saja ya, yang kemudian diamalkan, yaitu rakaat salat apa namanya? Fajar, dua rakaat ini. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana yang lebih dari itu? Ya. Ma'rifatullah, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang wajib, salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya. Yang ini tentunya lebih mulia, lebih afdal daripada dua rakaat apa? Ya, salat qabliyah ini. Mereka adalah orang-orang yang mengerti betapa nilainya apa namanya? Nilainya ilmu. Wabillahi taufik. Sehingga mereka korbankan ya apa dunia untuk mendapatkan ilmu. Wabillahi taufik. Suasana semakin dingin ya. Sehingga mulai ada yang apa namanya ya meresapi ilmu itu ya, ya, ya. Baik, saya mau minum air hangat dulu sebentar ikhwan. Bismillah. Hadirnya seorang di majelis ilmu saja sudah besar pahalanya ikhwan. Naam. Baik. Sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya dimudahkan untuk itu. Naam, sebelum kita lanjutkan ikhwan ya, kita sebenarnya ingin menceritakan bagaimana semangat Rasul di dalam apa namanya ya menyebarkan ilmu agama, ilmu Alkitab was sunnah. Semangat para sahabat ya wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah riwayat atau beberapa riwayat tentang rihlah ya. Ya, perjalanan menuntut ilmu yang menakjubkan ya dilakukan oleh para ulama kita, para sahabat ya. Di antaranya adalah mereka, juga para tabi'in wa tabi'ut tabi'in ya. Naam. Taib. Sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan ya. Orang kan kadang ada yang heran, ini ahlus sunnah ngapain ya? Pagi ngaji, sore ngaji, siang ngaji, pada isya ngaji ya, tengah malam ngaji lagi, dino-dino ngaji, setiap hari ngaji. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Ya, sudah bisa dijawab tadi kalau kita sudah mengerti betapa kedudukan apa namanya ilmu. Ya. Nah, mereka akan lebih heran lagi kalau melihat bagaimana dulu para sahabat melakukan perjalanan menuntut ilmu rihlah. Lebih heran lagi loh, ini lebih luar biasa. Kita sebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis Jabir, kisah perjalanan safar ya, rihlah perjalanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini Rasul sudah meninggal ketika itu, Rasul sudah meninggal sehingga tidak ada lagi di kota Madinah, sehingga tidak bisa lagi seorang bertanya kepada Nabi. Rasul sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmu yang Allah jalla wa ala perintahkan kepada nabinya untuk disampaikan kepada manusia, semuanya sudah tersampaikan. Tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Semuanya sudah tersampaikan kepada umat ini, dan sampai hari ini semuanya juga sampai di tengah umat, tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Ayat Al-Quran juga demikian, sejak dari yang pertama, dari suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai surat yang terakhir, suratul Nas, minal jinnati wan nas, itu semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Semuanya lengkap, tidak ada yang hilang satu ayat pun, tidak ada yang hilang satu huruf pun. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat sudah menyampaikan kepada para tabi'in, sudah pula disampaikan oleh para tabi'in kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita ila yaumina hadza, tidak ada satu huruf pun yang hilang dari apa? Al-Qur'an. Antum baca mushaf dari timur sampai barat. Antum baca mushaf di masjid ini atau di Masjid Nabawi atau di Makkah Al-Mukarramah. Antum pergi ke Mesir, antum pergi ke mana? Ke Afrika. Antum pergi ke mana? Melihat mushaf Al-Qur'an. Sama atau beda? Sama. Nah, baik. Salat dimanapun imam kalau maju, ya membaca Al-Fatihah. Sama, tidak ditambahi hurufnya, tidak dikurangi hurufnya. Ya, itu diantara bukti betapa para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in memuliakan ilmu itu. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juhud, semangat yang luar biasa dari para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, tidak akan seperti ini. Ya. Ilmu itu betul-betul terjaga, termasuk hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul sudah meninggal ketika itu. Ya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau ya mendengar ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang Jabir ini ingin memastikan lafadznya bagaimana, apa yang dikatakan oleh Nabi. Tetapi di Madinah tidak ada yang tahu hadis tadi. Mungkin sudah ada yang meninggal, Abu Bakar, Umar, atau yang lain yang tahu sudah meninggal, ya. Tetapi masih ada sahabat yang hidup yang mendengar hadis tadi, namun ternyata jauh, tinggalnya tidak di Madinah, tinggalnya di Syam, Palestina. Nah, seorang yang bernama sahabat Abdullah ibn Unais. Nah, tinggal di Syam. Ya. Madinah dengan Syam itu jauh. Nah, jauh. Taib. Jauh enggak? Jauh enggak, Mas? Madinah dengan Syam. Madinah dengan Palestina jauh. Kalau dulu naik unta itu satu bulan perjalanan. Naik unta, unta yang kuat, Pak, ya. Unta yang kuat, unta yang cepat dari kota Madinah ke Syam satu bulan. Artinya kalau mau melakukan perjalanan bolak-balik berapa bulan? Dua bulan. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ketika mendengar Abdullah bin Unais, sahabat yang mulia ini yang tinggal di Syam, beliau memiliki hadis itu, maka segera Jabir bin Abdullah membeli unta yang terbaik dan menyiapkan bekal, ya, menyiapkan bekal untuk perjalanan selama 2 bulan. Ini sudah diperkirakan paling tidak 2 bulan ini. Ya. Taib, 2 bulan perjalanan pulang pergi hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Untuk mendapatkan satu buah hadis. Kalau ahlu dunia, ya. Taib, mikir ini tidak nyanda itu, tidak sampai karena time is apa ya, money itu ya. Ya, waktu itu adalah uang ya. 2 bulan ini kalau dihitung ini luar biasa sudah berapa ini? Ya. Berapa uang yang didapatkan? Ya. Pengorbanan 2 bulan hanya untuk mendapatkan apa? Satu hadis. Tetapi itu tadi jawabannya sudah jelas. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang satu kalimat, 2 kalimat tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dunia dan seisinya. Sehingga kalau hanya mengorbankan 2 bulan tidak ada artinya. Apa itu artinya 2 bulan? Ya. Kalau seandainya mengorbankan seluruh hidupnya untuk satu hadis saja itu tidak bisa menggantikan. Tidak bisa dibandingkan. Waktu kita semuanya habis untuk satu hadis itu saja tidak bisa dinilai dengan itu. Karena saking besarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sedikit apapun, sekecil apapun yang disampaikan oleh Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Yang dengan itu seorang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Ya. Pengorbanan 2 bulan itu tidak ada nilainya. Ya, ini jika dibandingkan dengan hadis itu. karena sangat mahalnya hadis yang dicari. Maka pergilah Jabir bin Abdullah melakukan rihlah perjalanan ini yang panjang. Jalan tidak seperti jalan yang saat ini kita dapatkan. Padang pasir yang keras, tandus, dengan sekian banyak tantangan yang mungkin untuk dihadapi. Perjalanan yang panjang. Nah, tapi hati itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kerinduan, ya, kerinduan untuk mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dicintai, yang pernah hidup bersamanya dulu di Madinah, ikut berjihad bersama Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Ya, sekarang beliau sudah tidak ada. Nah, sehingga kerinduan itu demikian besar. Ya. Jangan sampai saya tidak tahu hadis ini. Hadis ini ada di sahabat Abdullah bin Unais, namun dia di Syam. Apakah saya harus tetap duduk di Madinah ini, menunggu Abdullah bin Unais mati, kemudian saya tidak bisa mendapatkan hadis itu, atau saya dulu yang mati? Itulah yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah. Satu bulan perjalanan sampai di Syam. Di depan rumahnya Abdullah bin Unais, ya, menyampaikan salam keluar, ya, salah satu keluarga Abdullah. Kemudian Jabir mengatakan, sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir datang. Ya, disampaikan ke dalam, Jabir datang. Kaget ini Abdullah bin Unais, orang dari jauh datang. Keluarlah Abdullah bin Unais, kemudian keduanya berpelukan. Ya. Nah, sehingga Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dalam bab Al-Mu'anaqah. Mu'anaqah yani apa namanya, berpelukan, ya, ketika dari safar lama ada ketemuan. Nah, mu'anaqah. Taib. Kemudian berkata Jabir. Jabir mengatakan kepada Abdullah bin Unais, wahai Abdullah, saya mendengar ada sebuah hadis yang kamu miliki yang saya belum mendengar. Saya khawatir kalau saya mati dulu atau engkau mati terlebih dahulu sehingga saya tidak bisa mendengar hadis itu. Ya, sampaikan hadis tadi. Taib. Maka Jabir guna menyampaikan hadis tadi. Ya. Taib. Hadis tentang dibangkitkannya manusia dari alam barzakh, dari alam kubur, dikumpulkan di mahsyar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu al-ibad yaumal qiyamati hufatan 'uratan buhma. Qalu wa ma buhma ya Rasulullah? Al-hadis. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yahsyurullahu al-ibad, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia di mahsyar, hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, auratan, dalam keadaan tidak berbaju, telanjang, buhman, dalam keadaan buhman. Para sahabat bertanya, wama buhma ya Rasulullah, apa itu buhman ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, buhman yakni tidak membawa apapun, tidak membawa dinar, tidak membawa dirham, tidak membawa apa-apa. Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, di antara keadaan manusia ketika itu adalah dibangkitkan juga dalam keadaan tidak berkhitan. Nah, ghurlan, tidak berapa? Berkhitan. Nah, fayunadi munadin, fayasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Ketika semuanya ini berkumpul di mahsyar, semuanya dibangkitkan, semua dikumpulkan, maka terdengarlah sebuah seruan yang didengar oleh semuanya. Tidak beda antara yang jauh dan yang dekat, semuanya mendengar. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, didengar oleh semuanya. Allah berfirman, anal maliku anad dayyan, aku adalah al-malik, aku adalah raja. Anad dayyan, aku adalah ad-dayyan. Dari hadis ini diambil faedah, di antara nama Allah adalah apa? Ad-dayyan. Ini salah satu nama Allah yang disebutkan dalam hadis dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Dan kita mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya di antaranya, dan memang dari itu tadi Al-Qur'an atau apa? Sunnah. Ad-Dayyan yani Zat yang Maha memberi balasan. Sekecil apapun kebaikan Allah akan beri balasan. Anal Malik, Anad Dayyan. Semua mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, Nah, la yambaghi li ahli al-jannah an yadkhul al-jannah wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bi madlamatin. Wala yambaghi li ahli an-nar an yadkhul an-nar wa ahadun min ahli al-jannah yatlubuhu bi madlamatin. Tidak pantas dan tidak mungkin ahlun nar, penduduk neraka, akan masuk ke dalam neraka sementara masih ada penduduk surga yang dizalimi oleh ahlun nar ini yang belum diselesaikan urusannya. Dan tidak akan masuk ke dalam jannah, ahlul jannah, dia ahlul jannah, namun tidak mungkin akan masuk ke dalam jannah, tidak mungkin akan masuk ke dalam surga sementara masih ada ahlun nar, penduduk neraka, yang menuntut kezaliman yang dilakukan oleh ahlul jannah ini. Maha adilnya Allah Jalla wa'ala. Ya, diselesaikan semuanya. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika itu kisos yang dilakukan bukan dengan apa? Dinar. Bukan dengan apa? Dirham. Karena memang manusia tidak membawa apa-apa. Tetapi bil hasanat was sayyiat, dengan hasanat, kebaikan-kebaikan, dan sayyiat, kejelekan-kejelekan. Ya, sampai suatu saat Nabi pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, siapa orang yang ya bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata', ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu di antara kita adalah orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki barang dagangan. Uangnya habis, di laci tidak ada, di meja tidak ada, barangnya juga habis. Ini bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Betul itu bangkrut dalam urusan perdagangan di mana? Dunia. Dagangannya habis, uangnya tidak ada, ini bangkrut namanya. Nah, tetapi bukan itu kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi orang yang bangkrut kata Nabi, al-muflisu fina, adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang banyak. Membawa salat, membawa siam, membawa ibadah-ibadah yang lain, membawa sedekah. Tetapi ketika di dunia ya, waqad dzalama hadza, mendzalimi saudaranya yang ini ya. Wasyatama hadza, mencela-mencerca yang ini, mengghibai yang ini dan yang itu, wasafaka dama hadza, dan mencurahkan darahnya ini dan itu. Subhanallah, semua kezaliman-kezaliman itu ternyata dia melakukannya. Dia membawa amalan yang banyak, namun bersama dengan itu dia juga banyak menzalimi manusia. Maka kebaikan-kebaikan dia ini diberikan kepada orang-orang yang dizalimi karena Allah menegakkan qisas ketika itu. Kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Hatta faniyat hasanatuh, sampai habis hasanahnya. Ternyata sudah habis kebaikannya, masih ada orang-orang yang dizalimi. Datang ya. Diambillah kejelekan orang-orang yang dizalimi, ditimpakan kepada orang yang menzalimi ini, sehingga dia pun kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini kisah ya, perjalanan rihlah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari ya Madinah menuju ke Syam 2 bulan berturut-turut, 2 bulan untuk mendapatkan sebuah apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan subhanallah, memang benar ya, Allah memberikan keberkahan kepada ilmunya para sahabat. Perjalanan 2 bulan itu tidak sia-sia, ikhwan. Sekarang berapa yang hadir kita di sini? Nah, semuanya mendengar hadis ini. Ya, semua mempelajari hadis ini. Dan ini yang kesekian kalinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meninggal tahun 256 Hijriah, yang menuliskan hadis ini dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, belum di kitab-kitab yang lain oleh para ulama. Ya. Taib. Sudah 1000 tahun lebih itu buku dibaca, dipelajari oleh manusia. Ya. Setelah dipelajari kemudian diyakini, karena ini kan kaitannya dengan keyakinan. Ya. Seorang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ad-Dayyan, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang meyakini nama Allah, dia mendapatkan pahala dengan keyakinan yang benar itu. Pahala sampai kepada sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Seorang dengan hadis itu takut berbuat zalim. Mau berbuat zalim takut. Takut berbuat zalim. Kalau saya berbuat zalim nanti rugi, menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Mau mencela orang, gak jadi mencela orang. Bahaya saya mencela orang. Mau menghibai orang, gak berani saya menghibai orang. Jangan-jangan nanti saya menjadi orang yang muflis, bangkrut. Hari kiamat saya bawa apa namanya? Amalan sholat, bawa puasa, bawa ini, bawa itu. Namun ternyata banyak juga zalimnya. Habis. Diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis itu. Berapa banyak orang yang telah mengambil faedah dari hadis ini? Dari hadis yang dipelajari, dicari oleh sahabat siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Ya. Radhiyallahu taala anhuma. Maka ya akan hilanglah keheranan kita. Kita betul-betul tidak akan heran lagi. Justru akan heran kalau ada orang yang tidak menuntut apa? Ilmu. Itu kita heran. Ya. Ya. Kalau tadinya orang heran, kenapa Jabir 2 bulan dari Madinah ke mana? Ke Syam 2 bulan ngapain 2 bulan ini? Hanya untuk mendapatkan satu buah apa? Hadis. Ya. Kita tidak akan heran lagi. Kenapa? Karena nilai sabda Nabi, nilai ucapan Nabi itu demikian besar. Ya, demikian besar nilai ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan yang mengambil faedah dari hadis ini ya uluf. Sudah enggak bisa dihitung. Betapa banyaknya orang yang telah mengambil faedah dari hadis tadi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini salah satu contoh ya. Contoh bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka melakukan rihlah di dalam menuntut apa? Ilmu. Rihlah dalam menuntut ilmu. Naam. Kemudian contoh yang lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh ya bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu ya. Saya sebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihihi an Uqbah ibn al-Harith. Al-Imamul Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah. Anna imra'atan akhbarathu bi annaha arda'athu wa zawjatahu farakiba min fawrihi wa kana bi Makkata qasidan al-Madinah hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an hukmillah fi man tazawwaja imra'atan la ya'lamu annaha ukhtahu min ar-rawa thumma akhbarathu bidzalika min man thumma akhbarathu bidzalika man arda'athuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila. Na'am. Dari sahabat Uqbah ibn al-Harith ini beliau punya kisah. Sahabat Uqbah ibn al-Harith beliau baru saja menikah di Mekah, baru akad. Ya. Selesai akad tiba-tiba datang seorang wanita, sudah tua, ya, mengatakan, loh kamu kok nikah? Kamu berdua itu saya yang nyusui dulu. Nah, kaget kan? berarti saudara apa? Ya, sepersusuan. Ya, saudara sepersusuan. Walaupun bapak ibunya beda semua, walaupun yang nyusu ini bukan apa-apanya, bukan ayahnya, bukan apa? Ibunya. Misalnya saya punya anak laki-laki, antum punya anak apa? Perempuan. Taib, ya? Kemudian sama-sama disusui sama seseorang. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Ya. Pokoknya dia nyusui. Ya. Kebetulan anak saya lahir prematur, anak antum juga lahir apa? Prematur. Ya, sama-sama istri kita tidak, ya saya istri tidak mengeluarkan ICU, antum juga sama-sama. Ya. Atau dengan sebab tertentu, ya, tidak bisa apa namanya? Ya, menyusui. Ada orang yang memang dia yang memberikan ASI-nya. Ya. Entah langsung atau mungkin dimasukkan ke dalam apa namanya? Botol dulu enggak masalah. Ya. Tapi selama itu, selama berhari-hari, anak saya laki-laki, anak Anda perempuan, ya, disusui oleh wanita tadi, walaupun melalui apa? Botol tadi. Nah, 5 hari, setiap hari kenyang dengan ini. Ya. Maka wanita itu menjadi ibu susuan bagi kedua orang ini. Kasusnya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kan bisa jadi setelah itu pergi kemana, ya kan, sudah masing-masing gede, ya, tidak pernah ketemu, tahu-tahu apa namanya? Kok ada kerentek mau nikah, akhirnya nikah, ya kan? Ya, nikah. Kemudian ternyata ibu susu ini masih ingat, loh, kowele, kowendo, kamu ini saya yang nyusui, kamu juga yang nyusui saya. Itulah yang terjadi pada siapa? Uqbah Ibnul Harits. Baru saja beliau apa namanya? Ya, menikah, baru saja akad. Tiba-tiba anna imra'atan, seorang wanita, akhbarathu, mengabarkan kepada Uqbah bi annaha, bahwasanya dia wanita ini, arda'athu, dulu dialah yang menyusui Uqbah Ibnul Harits wa zaujatahu, dan istrinya yang sekarang baru saja apa? Akad menikah. Taib Uqbah Ibnul Harits, ya, langsung mengambil kudanya, enggak pikir panjang. Ya. Langsung naik kuda. Farokiba min faurihi, segera ambil kudanya, dia tunggangi kudanya, dia pacu sekencang-kencangnya dari Madinah ke Mekah. Afwan, dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah, Uqbah Ibnul Harits tinggalnya di Mekah, Rasul di Madinah. Ya. Berarti melakukan safar, ya. Safar naik kuda 450 kilo. Bisa, Mas? Belum. Ya. Belum bisa, ya? Ya, belum bisa, ya. Siapa bisa naik kuda? Paling 1 kilo sudah ngos-ngosan. Ini 450 kilo. Nah, dengan segala resikonya naik kuda, menunjukkan juga kuatnya dulu, kuatnya tenaga mereka, kuatnya semangat mereka, kerinduan untuk ketemu Nabi inilah, kecintaan kepada Allah, itulah yang menggerakkan. Memang hidup ini kalau tidak ada cinta itu berat. Ya. Kenapa seorang bekerja? Ya karena cinta. Cinta anaknya, cinta istrinya. Nah, yang tadinya mau malas-malas di rumah, aduh, beras habis, ya. Mesti, wah, anak saya enggak makan nih, pergi dia. Nah, termasuk orang yang minum khamr juga karena apa? Cinta. Ini yang cinta ini salah. Ya. Cintanya cinta kepada apa? Khamr. Nah. Ya, kalau orang sudah cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada ucapan Nabi, sabda Nabi itu berharga sekali di hadapannya, besar sekali di hadapannya. Inilah yang dilakukan. Farokiba min faurihi, dia segera naik kudanya dengan segera, dia pacu ke Madinah, wa kana bi Makkah qasidan al Madinah hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Fasa'alahu an hukmillah, maka segera bertanya kepada Nabi, ya, mencari ilmu. Ini yang dicari ilmu, Al-Quran dan apa? Sunnah, ini yang dicari, ya. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, diceritakan bahwasanya dia telah menikahi seorang wanita, baru saja menikah, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang mengabarkan dia menyusui kami berdua, ya. Ternyata kami adalah saudara sepersusuan, ya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika itu menjawab, kaifa wa qad qila. Berapa kata ini? Kaifa wa qad qila. Hanya 3 kata ini. Ya. Ya. Kaifa wa qad qila. tidak panjang kalimat ini, namun menyelamatkan ya, hidupnya dunia dan apa? Akhirat. Baik. Maka ucapan Nabi yang satu kalimat, dua kalimat demikian berharga, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Selamat ini sahabat. Ya. Dan menyelamatkan juga orang-orang sesudahnya. Kita sekarang mengerti hukum itu. Ya. Kita mengerti hukum itu. Seandainya ada orang yang terlanjur menikah, tidak ngerti dia adalah apa namanya, ya, saudara sesusuan misal, sampai punya anak, ya misal, sampai punya anak, dosa tidak? Tidak dosa, tidak tahu. Tidak tahu, ya. Tapi kalau kemudian di tengah perjalanan kemudian dia tahu, tidak perlu ditalak, otomatis apa namanya, fasakh, ya, fasakh. Anak yang lahir itu adalah anak keduanya, namun setelah itu tidak boleh melanjutkan apa namanya, ya, hubungan itu sudah saudara, ya. Ini saudara mahram sudah, fasakh. Kalau sejak awal diketahui harus diputus. Kalau belum akad, ya apalagi belum akad. Makanya di KUA kan ditanya ada hubungan apa, ya kan, mahram atau tidak, ya, ada hubungan susuan atau tidak, teliti. Memang demikian tugas, ya. Nah, KUA meneliti. Wabillahi taufiq. Intinya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini dua kisah, ya, di antara kisah yang apa namanya, yang menunjukkan adanya rihlah, ya, rihlah fi talabil ilmi. Saya tambah satu lagi kisah. Kalau ini kisahnya Uqbah ibn al-Harith, ini safar yang dilakukan di masa Rasul masih hidup, ya. Rasul masih hidup. Kalau kisah Jabir tadi di masa apa? Ya, di masa Rasul sudah apa? Wafat, sudah meninggal. Saya tambah lagi satu kisah safar yang ini, ya, ketika Rasul masih hidup. Dan yang seperti ini, yang ketiga ini banyak sekali terjadi. Yaitu banyaknya delegasi-delegasi, ya, dari kabilah-kabilah yang jauh dari Madinah sengaja datang ke Madinah untuk belajar ilmu. Sengaja datang ke sana. Melakukan safar perjalanan, rihlah. Ya, meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan apa namanya? Kampung halamannya. Nah, baik. Kalau kita ini ya selama-lamanya, ya paling lamanya paling berapa kan meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu, ya. Sehari, ya, mungkin 24 jam ya Mas, ya. Ya, atau berapa jam? Ya, ya paling 4 jam inilah, ya. Baik, ada yang mungkin 5 jam, ada yang safar agak pojok jauh ke sana, mungkin ya paling sebentar. Sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, ayam, hari-hari, suhur, berbulan-bulan. Nah, di antara kisah adalah kisah sahabat Malik bin al-Huwairits. Nah, seingat saya namanya sahabat Malik bin al-Huwairits. Nah, Ustaz, ingat Ustaz? Malik bin al-Huwairits. Nah. Baik, ala kulli hal ini nama sahabatnya, ya. Seingat saya. Nah. Datang berombongan, ya. Sahabat Ibnu Al-Huwairits ini, nah, sekitar berapa belas orang, ya, berombongan semuanya datang ke mana? Ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya, rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Sengaja datang ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Di situ ada Nabi, di situ ada para sahabat kibar, para sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga bisa melihat, bisa belajar. Selama beberapa hari di situ, ya, cukuplah seminggu lebih berada di sana, ya. Belajar ilmu yang sangat banyak, ya. Setiap hari mendengarkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mendengarkan ayat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menyaksikan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam, melihat wudhunya Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar azan yang dikumandangkan di Masjid Nabawi, ya, melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah, apa yang disampaikan oleh beliau dalam khutbah, itu semuanya adalah ilmu. Itu semuanya adalah apa? Ilmu. Al-Qur'an yang mereka dengar dalam salat subuh bersama Nabi. Ya, salat maghrib, salat isya. Bagaimana Nabi yaqra, bagaimana Nabi membaca Al-Qur'an. ya. Bagaimana Nabi menyampaikan ilmu, semua dipelajari oleh mereka. Bagaimana azan, jadi mereka belajar itu. Nah, dan Rasul itu orang yang sangat penyayang, ya. Penyayang kepada umatnya dan sangat paham kepada umatnya, sangat paham. Ya. Ketika Nabi melihat wajah-wajah kita ini, Rasul tahu wajah kita ini sudah kelihatan wajah kangen sekali ke rumah namanya. Ya, wajah orang kangen kan kelihatan. Ya, ya. Rasul sayang sekali dengan umatnya. Ya, sudah lama ini tinggal di mana Madinah, kelihatan kalau sudah mustaq ila ahlihim. Sudah kangen kepada keluarganya. Maka Nabi mengatakan irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Wa'allimuhum, ajari mereka apa yang telah kalian dapatkan di sini, di Madinah ini. Jadi diperintahkan untuk pulang. Kemudian Nabi mengatakan, ya, idha hadaratis salah, ya, fal yu'adzin lakum ahadukum walya ummakum akbarukum wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mau pulang saja masih disangoni ilmu, ini mau pulang disangoni ilmu yang akan menyelamatkan seorang dalam dunianya dan juga apa akhiratnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, setelah diperintahkan untuk pulang, maka Nabi mengatakan kepada mereka, ya, Malik ibn al-Huwairis dan para sahabat lain yang bersama dalam safar itu, ya, berkata kepada mereka, ya, idza hadaratis shalah, kalau datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Ya. Ya. Wal ya ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Ya. Wasallu, dan sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Selama kalian di Madinah kan melihat aku sholat, sholatlah seperti kalian melihat apa? Aku sholat. Nah, mereka pun pulang. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, jelas hadis ini menunjukkan semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu, melakukan safar, melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Satu, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, nah, orang yang musafir juga disyariatkan sholat berjamaah. Mereka kan musafir ini. Baik. Disyariatkan juga untuk azan. Karena Nabi mengatakan jika datang waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian azan, dan salah seorang di antara kalian menjadi imam, yaitu yang paling apa? Tua, yang paling besar. Berarti ada azan dan ada sholat berjamaah. Nah, baik. Kemudian sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, taib. Dilakukan ini oleh sahabat Malik ibn al-Huwairis pulang. Ya, datang waktu sholat adzan. Nah, jadi kalau kita musafir, ya, musafir, ya kan? Ya, kemudian mungkin singgah di satu tempat di padang pasir atau di mana kita berhenti, ada di masjid musafir, ya, seperti masjid-masjid di mana, di pom bensin barangkali, ya, atau mungkin di tempat mana kita berhenti, disyariatkan untuk sholat berjamaah. Ya, taib. Nah, disyaratkan untuk azan, ya. Tapi kalau itu di naam, naam, kita azan kemudian kita apa namanya salat, ya. Tapi kalau perlu dijamak dan seterusnya, ya. Kemudian salat seperti salatnya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang menjadi imam adalah yang apa? Paling tua atau paling banyak Al-Qur'annya? Paling tua atau paling banyak Al-Qur'annya? Paling banyak apa? Paling banyak Qur'annya atau paling tua? Paling banyak umurnya? Ya, mungkin di sini akan terlihat loh, kok kayak kontradiksi. Dalam sebagian hadis dikatakan, ya, yang paling banyak Al-Qur'annya itu yang menjadi apa? Imam. Tapi dalam hadis ini Rasul mengatakan yang paling apa? Tua. Kontradiksi tidak? seakan-akan terjadi kontradiksi. Ya, karena sebagian hadis mengatakan, ya, yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'ukum bi kitabillah. Yang paling apa? Ya, baik, yang paling bagus, paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu yang menjadi apa? Imam. Tapi dalam hadis ini, ya, disebutkan yang paling tua. Ya. Tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Kenapa? Ya. Karena Malik Ibn Huwairis dan para sahabat ini hafalannya kurang lebih sama mereka. Mereka sama. Ya. Sama-sama datang bareng, duduk bersama di mana? Kota Madinah, sehingga kurang lebih hafalannya sama atau tidak? Sama, ilmu yang mereka dapatkan juga demikian. Ya. Kalau hafalannya sama, maka dilihat mana yang paling apa? Tua, yang paling tua menjadi imam. Ya, memuliakan yang tua. Ya. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya ya yang menjadi imam adalah yang paling apa? Yang paling tua. Naam. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis yang mengatakan bahwasanya yang menjadi imam adalah yang paling banyak apa? Hafalan Al-Qur'annya. Naam. Wabillahi taufiq. Baik. Sampai jam berapa, Pak? Berapa? 11:30. Baik. Bismillah. Jadi sudah kita ambil dua poin pembahasan, ya. Poin yang pertama, ya, ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah ilmu Al-Quran dan apa? Sunnah. Dan semua ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan Al-Quran dan Sunnah, keutamaan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Ini nomor satu. Sehingga disimpulkan bahwasanya ilmu Al-Kitab wa Sunnah demikian mahal, sangat berharga. Maka dari situ kita tidak heran, ya, kita dapatkan bahwasanya, ya, bahwasanya dulu, ya, para ulama kita mereka melakukan rihlah perjalanan menuntut apa? Ilmu, ya, semangat di dalam menuntut ilmu sampai 2 bulan berturut-turut. Apalagi kalau kita lihat perjalanan para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan yang lain dari para ulama, menakjubkan perjalanan mereka, ya, perjalanan mereka luar biasa, ya. Dalam menuntut ilmu itu mereka betul-betul lebih mengutamakan apa? Ya, ilmu. Ya. Taib. Nah, sampai betul-betul mereka berupaya untuk memuliakan ilmu itu sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk kepada ya pembahasan berikutnya. Ya. Taib. Pembahasan yang ketiga. Nah. Kita sedikit mundur ke belakang, ya. Kita sedikit mundur ke belakang, ya. Naam, yaitu kita melihat bagaimana, ya, Rasul alaihi salatu wassalam demikian bersemangat di dalam menyampaikan apa? Ilmu. Jadi kenapa para sahabat demikian semangat di dalam menuntut ilmu? Kenapa para sahabat demikian bersemangat sampai mereka melakukan rihlah perjalanan panjang menuntut ilmu? Ini kan mesti ada sebabnya. Dan sebab, di antara sebab-sebab yang paling besar adalah karena mereka menyaksikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memuliakan apa? Ilmu. Nah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau memuliakan ilmu. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala, ya. Naam. Berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang menunjukkan bahwasanya Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 44. Ya. Jadi ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan dan menugaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan semua yang Allah turunkan kepada beliau. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi al-Dhikra Al-Quran, diturunkan Al-Quranul Karim, litubayyana lin-nas, untuk engkau menjelaskan itu semuanya kepada manusia. Engkau menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, semua yang diturunkan oleh Allah untuk mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka ya berpikir dan mengambil pelajaran. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tugas ya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan segala sesuatu kepada manusia. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak boleh disembunyikan. Rasul hanya menyampaikan. Ya. Ya. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Nabi, "A'udzu birabbin nas." Disampaikan semuanya termasuk kalimat qul-nya juga. Qul, katakanlah, ini Allah yang memerintahkan. Ya. Allah menurunkan dengan kalimat qul, katakanlah wahai Nabi, "A'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Rabb apa? Manusia. Disampaikan seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi, Allahu ahad. Maka seperti itulah disampaikan kepada Nabi atau kepada apa namanya manusia, seperti yang didengar. Ya. Baik. Dan seterusnya. Semua disampaikan oleh Nabi tanpa kecuali. Dan semua Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Taib, sampai pun sesuatu yang Nabi sudah bisa memperkirakan manusia bakal mengingkarinya, tetap Rasul sampaikan karena memang harus disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Nah, di antaranya ketika Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ini perjalanan yang luar biasa. Yang akal-akal manusia tidak akan apa? Mencapai perjalanan yang luar biasa. Ya. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam di Mekah ketika itu, kemudian datang malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, dan disebutkan sebelum melakukan perjalanan itu dibelah lagi dadanya Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian dia apa? Ya, dicuci lagi jantungnya. Sebagaimana dulu ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih kecil, masih disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, juga dibelah dadanya. Diambil apa namanya? Diambil jantungnya, dicuci dengan ma'uz zamzam, air zamzam. Kemudian setelah itu ada buraq, ya, buraq, ya, kendaraan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, yang buraq ini yang melangkahkan kakinya sejauh pandangannya. Luar biasa cepatnya. Ya. Sehingga beliau naik buraq dari kota Mekah langsung ke mana? Palestina. Di Palestina. Ke Baitul Maqdis. Ya. Di sana beliau menambatkan buraq. Di Baitul Maqdis pula beliau alaihi salatu wassalam ya salat mengimami para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perjalanan berikutnya naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai langit yang ketujuh. Ya, bertemu dengan para nabi, para rasul, diceritakan semuanya. Di langit yang kesekian bertemu dengan nabi ini, di langit yang kesekian bertemu dengan nabi itu, dan seterusnya. Sampai naik ke atas. Ya, beliau mendapatkan sebuah tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur adalah tempat di mana malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan sholat di dalamnya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur kemudian sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sudah masuk ke Baitul Ma'mur sekali, maka tidak akan masuk lagi selama-lamanya. Padahal setiap hari 70 ribu malaikat, 70 ribu malaikat, 70 ribu malaikat. Ada yadul, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu sangat apa? Banyak. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ya diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan melakukan salat 5 waktu. Ya, sebelumnya diperintahkan berapa? 50 kali sehari semalam. Turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak sanggup. Kembalilah engkau kepada Allah, minta keringanan. Terus berbolak-balik Nabi alaihi salatu wassalam sampai kemudian Allah meringankan atas umat ini dengan mewajibkan sholat hanya 5 kali sehari apa? Semalam. 5 kali sehari semalam. Tetapi 5 kali itu pun di sisi Allah 50 kali. Karena satu sholat bi asri amsalihah dengan 10 kali lipatnya. Nah, dan kisah yang lain, ikhwan, bagaimana Rasul melihat jannah, Rasul melihat an-nar, betul-betul Rasul sudah melihat semuanya itu. Al-jannah sudah ada, an-nar juga sudah ada. Sampai Rasul kembali lagi ke Mekah, ya, sebelum subuh. Ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Taib. Berat yang seperti ini, ikhwan. Berat. Sesuatu yang kalau disampaikan jelas, ya, orang-orang tidak akan menerima. Ya, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Ketika itu bertemu dengan Abu Jahal, Rasul alaihi salatu wassalam. Tampak dalam wajah Nabi sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian Abu Jahal, ya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ada berita apa hari ini? Kemudian Nabi menceritakan tentang perjalanan apa? Isra, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Waktu itu Abu Jahal diam saja, tidak tertawa, tidak apa, ya, didengarkan. Nah, kesempatan ini untuk memukul Muhammad ini. Ya Muhammad, kalau saya panggil orang-orang itu, kemudian kamu ceritakan lagi, mau tidak? Nah, khawatir tidak mau menceritakan lagi barangkali. Nah, ya. Iya, panggil, saya akan ceritakan. Ya. Dipanggil semuanya, teman-temannya Abu Jahal, kufar, orang-orang kafir, kumpul semuanya. Kemudian Nabi menceritakan lagi. Diceritakan, baru setelah itu mereka semuanya tertawa-tawa. Ya, mengejek, bertepuk tangan, mengejek. Syahadat apa ini? Ya, berita apa lagi ini? Kedustaan apa lagi ini? Kita dari Mekah ke Syam itu 3 bulan bolak-balik naik apa? Unta. Ini naik apa? Ya, kok bisa dari apa namanya? Mekah ke Baitul Maqdis kembali lagi sebelum apa? Subuh. Belum lagi cerita ke langit. Dan ini bukan mimpi. Kalau yang diceritakan mimpi semua orang bisa percaya. Ya atau tidak? Kalau mimpi orang percaya. Saya cerita kepada Anda, saya tadi pagi ya dari Bekasi ke Mekah. Ya. Dari Mekah ya saya lanjutkan perjalanan kemana? Ke Baitul Maqdis, saya sholat di sana. Kemudian setelah itu saya kembali ke Mekah lagi, ya, umroh lagi. Ya, kemudian setelah itu saya pulang ke sini, bangun tidur. Ya sudah, saya ke sini sekarang berangkat. Antum percaya saja, wong itu mimpi. Tetapi itu bukan mimpi. Yang diceritakan oleh Nabi, yang dikisahkan oleh Nabi itu adalah perjalanan roh dan jasad beliau. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Al-Karim, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Ya. Minal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ke masjidil apa? Aqsa. Yang dijalankan oleh Allah adalah abdihi, hambanya. Ya, ini beliau, jasad beliau dan roh beliau. Nah, yaqdatan, yaqdatan yang terjaga, bukan tidur, bukan mimpi. Ya. Tertawa ini semuanya, orang musyrikin. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam sabar, mendengar ejekan, mendengar tertawaan. Alhamdulillah orang-orang beriman, semuanya percaya beriman. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, Beliau mendengarkan berita itu tidak ada keraguan sedikit pun tidak ada keraguan. Oleh karena itu beliau mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Apa yang harus diragukan? Ini berbicara tentang kekuasaan Allah Jalla wa'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa menciptakan langit, menciptakan bumi, segala sesuatu ini ya. Bahkan diri-diri kita seharusnya kita heran, kok bisa ya saya seperti ini? Wong dulu saya air, kok bisa jadi kayak gini ya. Kan demikian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Namun orang-orang kufar, ya, mereka mentertawakan. Ya, kedustaan apalagi ini. Ya. Akhirnya mereka ingin menguji Nabi. Ya Muhammad, kalau memang kamu betul, sudah sampai Baitul Maqdis, ayo sini kita uji. Kamu coba, sini jawab. Kita kumpul semua. Ini orang Mekah kan biasa kemana? Ke Syam, biasa melakukan perjalanan. Rihlatas syita'i was-shayf. Biasa melakukan perjalanan kemana? Ke Syam, dan biasa melakukan perjalanan ke Yaman. Sehingga kalau berbicara tentang Baitul Maqdis, mereka paham betul tentang tiang-tiangnya, ya, tentang pintu-pintunya, ya, tentang halamannya, pagarnya, semuanya mereka tahu persis. Ya. Dan mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak seperti mereka dalam hal apa namanya mengenal Baitul Maqdis. Sehingga mereka ingin bukti. Ayo coba sini. Kalau memang engkau sudah sampai Baitul Maqdis, coba ceritakan ya tiang-tiangnya, ceritakan pintu-pintunya, ceritakan ya segala sesuatunya. Nah, di saat itu Nabi alaihi salatu wassalam dibantu oleh Allah, ditampakkan di hadapan beliau apa? Baitul Maqdis. Semua diceritakan. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari pintunya, ya, temboknya, halamannya, lantainya, pokoknya semua yang ditanyakan tentang Baitul Maqdis dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan orang yang beriman ketika mendengar sabda Nabi ini, ditampakkan di hadapanku ya Baitul Maqdis, juga ya akan percaya ya. Jangankan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, buatan manusia saja ya, buatan manusia, orang duduk di rumah bisa melihat kejadian-kejadian di ujung dunia sana, timur dan barat, langsung live. Itu buatan apa? Manusia. Ya. Lalu kemudian Anda ya mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam Baitul Maqdis. Nah, mereka kemudian mengatakan adapun jawabannya ini benar, enggak ada yang salah. Mereka enggak bisa mengingkari. Tapi hati ketika sudah apa namanya? Sudah dibutakan oleh Allah Jalla wa ala, maka tidak akan beriman. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tugas sebagaimana telah kita dengar dalam ayat tadi. Rasul menyampaikan semua risalah dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Semua disampaikan. Tidak ada satu huruf pun dari Al-Qur'an yang tidak disampaikan oleh Nabi. Tidak ada satu ilmu pun yang dibutuhkan oleh umat ini kecuali sudah disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Semuanya sudah disampaikan ya. Sampai masalah lalat, ilmu tentang lalat pun disampaikan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu dibutuhkan, nyatanya dibutuhkan ya. Nah, orang-orang orientalis, orang-orang yang benci Islam, mereka mengatakan dan menghina para ulama Islam. Ada apa itu Imam Bukhari, ada apa itu Imam Muslim, ada apa itu para ulama-ulama ahlul hadis, masa meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada manfaatnya. Ya. Baik. Kalau ditanya, mana hadis yang tidak ada manfaatnya menurut kalian? Ternyata mereka mengatakan, ini loh hadis tentang apa namanya? Ya, tentang lalat misalnya. Hadis tentang lalat. Ya. Ya. Apa ini hadis tentang lalat? Idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Kalau ada lalat yang masuk ke salah satu bejana kalian, maka tenggelamkan sekalian itu apa namanya? Lalat, celupkan sekalian. Thumma liyanzi'hu, kemudian buang setelah dicelupkan ya. Fa inna fi ahad janahaihi da'an, karena salah satu di antara sayapnya itu ada apa? Ya, penyakit wa fil akhari syifaan, dan salah satu yang lain ada apa namanya syifaan. Dulu para sahabat mendengar itu langsung percaya, tidak perlu dibahas-bahas, tidak ada penelitian di masa itu. Nah, beriman sudah para sahabat. Nah, beriman para sahabat. Tapi sebelumnya ada sebuah kisah. Ya, salah seorang masyayikh kita bercerita. Dia seorang syekh, ya, pengajar di Masjid Nabawi. Nah, sedang apa namanya makan bersama dengan beberapa dakatirah, dokter, para tabib, dokter-dokter. Makan apa namanya gulai atau apa namanya. Ternyata yang suka gulai lalat juga datang. Ya. Mulai pada jatuh lalat ini. Ya. Nah, ini syekh mulai mencelupkan lalat. Nah. Celupkan, dibuang. Ada lagi yang mencrok lagi. Ya. Celupkan lagi, jatuh itu. Nah. Ini dokter heran. Ya syekh. Nah. Ya. Dokter kan lihat kayak gitu apa namanya. Ya. Kaget. Loh kok bisa? Nah. Ya syekh, ada apa ini? Nah. Ya. Lalat. Jatuh dimasukkan lagi, dibuang lagi, lanjut makan. Ya, heran namanya. Baik, ilmu dunia tidak sampai di situ. Tidak akan sampai. Nah. Walaupun belakangan akhirnya ada penelitian. Dan betul memang, subhanallah, ini termasuk ijaz. Termasuk di antara mukjizat yang terus ada. Ya, ternyata memang betul ketika diteliti itu, ya sayap lalat itu beda, yang satu yang kanan dan yang kirinya. Salah satunya memang mengandung penyakit. Ya. Dan kalau dia menjatuhkan ke air, dia menjatuhkan dulu apa? Ya, sayap yang berpenyakit. Dan di sayap yang satunya itu ada penawarnya. Yang kalau dicelupkan maka akan apa? Pecah tadi namanya. Ya. Dengan adanya apa namanya? Demikian disebutkan dalam sebagian apa jurnal penelitian, dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Ya, apa yang beliau baca dari jurnal tadi. Ya. Subhanallah. Seorang muslim tidak dengan penelitian sudah beriman. Ya. 1400 tahun kemudian baru ada pembuktian ilmiah. Ya. Tidak perlu dibuktikan ilmiah kalau memang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang muslim mendengar itu, ya pada asalnya sudah beriman. Ya. Apa yang didengar dari penelitian itu hanya sekedar apa namanya? Ya, faedah, Masya Allah. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Nah, kembali kepada pembahasan ikhwatil kiram. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, segala sesuatu itu disampaikan kepada apa? Umat. Semua yang dibutuhkan. Termasuk sesuatu yang sebagian orang bahkan mungkin menganggap itu tidak dibutuhkan, padahal dibutuhkan. Ya, ini seperti ini contohnya. Tidak disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kita merasa butuh. Nah, dan kita pribadi sudah berkali-kali kejadian itu apa namanya dialami. Ya. Pernah kan ngalami? Pernah. Gimana perasaannya? Senang tidak ada lalat ke situ? Ya. Senang bukan senang ada lalat ke situ. Senang bisa ngamalkan apa? Sunnah. Alhamdulillah ada kesempatan mengamalkan sunnah. Celup, minum, lanjutkan minum kopi, lanjutkan minum apa namanya? Ya susu. Namanya. Ya. Nah. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahi, seorang ketika dia mengerti betapa agungnya ilmu ini, ya, dia akan semakin mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliau tidak menyembunyikan sedikit pun ilmu. Nah, ini yang menunjukkan ya betapa agungnya ilmu. Rasul tidak menyembunyikan ilmu sedikit pun, dan ini pula yang menjadikan para sahabat bersemangat. Mereka tidak ingin menyembunyikan ilmu itu kepada orang-orang sesudahnya, sebagaimana mereka merasakan betapa indahnya ilmu, betapa mereka mengambil faedah banyak dari ilmu yang mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka juga tidak ingin manfaat ini, faedah ini tidak sampai kepada para tabi'in. Mereka sampaikan kepada para tabi'in. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu khawatir seandainya Al-Qur'anul Karim ini ya tidak terkumpul. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ayo kita kumpulkan mushaf. Yang dikumpulkan semua yang tertulis. Maka dikumpulkanlah semua yang ada pada daun-daunan atau ada pada kulit-kulit. Karena dulu Al-Qur'an turun dihafalkan dan juga dia apa? Ditulis. Ada yang ditulis di tulang belikat, ada yang ditulis di apa namanya? Di tulang apa namanya? Kulit dan yang semisalnya. Abu Bakar As-Siddiq ya mengumpulkan semua sahabat. Ya, dikumpulkan semua yang sudah ditulis. dan dipastikan itu adalah memang yang telah diturunkan dan dihafalkan, sehingga betul-betul dipastikan ya ayat ini itulah yang ditulis dan itulah yang dihafalkan, semuanya dikumpulkan di tempat Abu Bakar As-Siddiq, sudah terkumpul sehingga tidak mungkin akan apa tercecer. Kemudian setelah itu di zaman Umar bin Khattab berpindah, ini yang sudah dikumpulkan kepada siapa? Umar bin Khattab. Di zaman Utsman bin Affan ya, apa yang sudah dikumpulkan itu ditulis dan beliau membuat tim khusus untuk itu ya, ditulis dan tidaklah ditulis kecuali ya dianu kembali, cek kembali, dipastikan kembali ya, sehingga terkumpullah Al-Quran itu dalam mushaf yang kemudian disebut mushaf apa? Utsmani. Itu jasanya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat, jasanya Umar bin Khattab, jasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ditulis kemudian disebarkan ke seluruh apa penjuru, dan kita termasuk yang menikmatinya saat ini ma'asyiral ikhwah, mushaf sampai kepada kita. Dan ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya atas apa namanya atau penjagaan Allah terhadap Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, salah satu poin yang ingin kita sampaikan pada pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan ya, kenapa para sahabat itu demikian bersemangat di dalam apa? Melakukan rihlah, menuntut ilmu, ya, menyebarkan ilmu. Karena ditarik ke belakang, mereka melihat contoh yang ada pada siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah orang yang demikian bersemangat untuk menyampaikan ilmu, untuk mengumpulkan ilmu, iya, dan tidak menyembunyikan sedikit pun dari ilmu yang Allah jalla wa ala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.